Bagaimana misalnya saya menjual barang barang dari si A dijual ke si B. Saya mendapatkan fee dari si A, tetapi yang mengantar barang dari si A ke si B itu si A sendiri. Jazakumullah khairan. Nah, tidak mengapa skema yang seperti ini, karena hakikatnya Anda adalah wakil dari si A. Maka perbuatan Anda dan A adalah perbuatan yang sama, baik dalam jual beli maupun antar mengantar barang, sehingga jual beli yang seperti ini sah dan fee yang Anda dapatkan halal insya Allah. Wallahu a'lam.